بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد insyaallah melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang ketiga. Sekarang melanjutkan pada pelajaran yang baru yang berikutnya, Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara. Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Al-Khamisa Asyara. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau pengajar, atau kalau di sini di universitas dikatakan dosen. Berkata sang dosen atau pengajar, Ya Yasiru, wahai Yasir, innaka ghibta usbu'aini kamilaini, sungguh engkau, itu ghibta, engkau tidak hadir. Jadi ghaba atau ghaib, itu tidak hadir atau absen. Jadi istilah absen itu artinya tidak hadir. Kalau hadir apa? Present, presensi. Kalau absensi itu tidak hadir, kalau hadir presensi. Terkadang di masyarakat ada salah kaprah ya. Jadi yang benar kalau kehadiran, misalkan daftar kehadiran, semestinya apa? Daftar presensi, itu kehadiran. Kalau dikatakan daftar absensi, absen itu berarti tidak hadir. Jadi daftar absensi berarti di situ yang tertulis yang tidak hadir. Ini. Jadi inti kembali ke sini ya. Jadi ghaib dari fi'il ghaba yaghibu, ghaibah, atau kemudian isim fa'alnya ghaib. Jadi tidak hadir atau absen. Ini innaka ghibta, sungguh engkau itu sudah absen, sudah tidak hadir. Usbu'aini kamilaini, selama dua pekan, kamilain, dua pekan yang sempurna, dua pekan utuh. Sungguh engkau itu absen, tidak hadir selama dua pekan utuh, dua pekan apa, lengkap atau sempurna. Jadi 14 hari katakanlah ya, sepekan 7 hari, berarti dua pekan 14 hari. Jadi selama 14 hari itu tidak hadir. Ini usbu'aini kamilain, jadi dua pekan yang utuh, yang lengkap atau sempurna. In taghib ba'da hadha tufsal. In taghib ba'da hadha tufsal. Jika engkau absen sesudah ini, jika engkau tidak hadir lagi sesudah ini, tufsal, engkau dikeluarkan. Kamu dikeluarkan, ya, tusal, ya, kamu dikeluarkan. Fa inna laihata tanussu ala annahu may yaghib aktsara min usbu'aini yutawa qaiduhu. Fa inna laihata karena sungguh di laihah, kalau arti asalnya laihah itu daftar atau tabel atau semacamnya, tapi yang dimaksud di sini maksudnya apa, daftar peraturan atau tata tertib, ya, semacam itu ya, peraturan atau tata tertib. Ini maksud dari al-la'ihah di sini. Fa innal la'ihata tanussu, karena sungguh peraturannya, tata tertibnya itu tanussu, menegaskan, menyatakan, ya, menaskan, menyatakan. Ala annahu may yaghib aktsara min usbu'aini yutawa qaiduhu, menyatakan apa, bahwasanya barang siapa man yaghib, barang siapa yang absen, barang siapa yang tidak hadir, aktsara min usbu'aini, lebih dari 2 pekan, aktsara min usbu'aini, lebih banyak atau lebih dari 2 pekan, min usbu'aini, 2 pekan ya, yutawa qaiduhu, ya, yutawa qaiduhu, ya, dilepas ikatannya, ya, kalau arti secara lafaz ya, yutawa dilepas qaiduhu, ikatannya, ya, maksudnya ya dikeluarkan, jadi sudah tidak terikat dengan apa, jami'ah, universitas ataupun lembaga pendidikan tersebut. Ini sudah tidak terikat, dilepas ikatannya, ini dikeluarkan. Ini. Jadi peraturan yang ada itu menegaskan, menyatakan bahwasanya siapa yang absen, yang tidak hadir lebih dari 2 pekan, maka dia dikeluarkan. Diputus atau dilepas ikatannya. Ini. Qala Yasirun lan aghiba ba'da hadha insyaallah. Yasir berkata lan aghiba ba'da hadha insyaallah, saya tidak akan absen, ba'da hadha, sesudah ini, insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, saya tidak akan absen lagi sesudah ini, insyaAllah. Ya, saya tidak akan tidak hadir sesudah ini, insyaAllah. Ini ucapan Yasir. Kemudian, qala al-mudarrisu, kam marratin qulta li hakadha. Kam marratin qulta li hakadha. Berapa banyak? Kam marratin, betapa banyak? Atau berapa banyak? Ya. Berapa kali qulta li, engkau mengatakan padaku, pada saya, ha kada, yang demikian ini, ya, betapa banyak atau berapa banyak engkau mengatakan ini padaku. Ya, ini bukan pertanyaan ya, bukan menanyakan berapa kali, berapa jumlahnya, bukan pertanyaan, tetapi mengungkapkan apa, ke ketakjuban atau di situ ada tanda seru ya, artinya menunjukkan alangkah banyaknya, ya, jadi kam di situ bukan kam istifhami ya, tapi kam khabari ya, insyaallah di lain waktu nanti akan dijelaskan ya. Ini jadi bukan untuk bertanya, tapi untuk menunjukkan khabar yang tadi ada unsur takjubnya ya. Betapa banyak, berapa banyak, atau langkah banyaknya yang kau mengatakan hal seperti ini kepadaku. Ini. Qala Yasirun, ma kuntu aghibu illa bi'uzrin. Ma kuntu aghibu illa bi'uzrin. Ini Yasir berkhilaf. Ma kuntu aghibu, tidaklah aku itu absen atau bolos, illa bi'uzrin, kecuali dengan udur. Ya. Aku tidak bolos kecuali dengan udur, kecuali ada udurnya. Qala al-mudarrisu, mahma yakun al-udru, mahma yakunil udru, fala yuqbala ba'dal ana. Apapun alasan yang ada, maka tidak akan diterima sesudah ini. Ini penegasan dari mudarris. Mahma yakunil udru, falam yuqbala ba'dal ana. Apapun alasannya, maka tidak akan diterima sesudah ini. Ya. Berikutnya, yadkhulu Nu'manu. Yadkhulu An-Nu'manu, Nu'man masuk. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dina. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dina. Barang siapa yang datang terlambat, fala yadkhul, maka janganlah dia masuk hatta yasta'dina, sampai meminta izin. Barang siapa yang terlambat, maka jangan masuk sampai meminta izin. Ini. Qala An-Nu'manu, An-Nu'man berkata, Ana asifun, saya menyesal, saya minta maaf, atau asif ya, menyesal ya. Ana asifun, saya menyesal. Ra'aituka mashulan, ra'aituka mashulan, saya melihat Anda mashulan, sibuk. Saya melihat Anda dalam keadaan sibuk. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. Lalu saya masuk hatta la ashghalaka, sampai saya tidak menyibukkan Anda, atau supaya saya tidak menyibukkan Anda, tidak mengganggu Anda. Ini. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Kemudian yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Muraqib, pengawas, dalam jami'ah atau madrasah tersebut, muraqib itu masuk dan mengucapkan salam. Yusallimu di sini bermakna mengucapkan salam, memberi salam, mengucapkan assalamualaikum pada kelas tersebut. Qala al-muraqibu, muraqib berkata, ha'um i'lanan muhimman, ha'um i'lanan muhimman, ha'um, perhatikan atau apa, lihatlah atau dengarkan atau perhatikan atau simaklah, kira-kira seperti itu. Ha'um, perhatikan, i'lanan muhimman, sebuah pengumuman, i'lan atau iklan, iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. Jadi iklan atau pengumuman muhimman, yang penting. Ini perhatikan, pengumuman penting. Hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidatin. Hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidatin. Ini lima kutayyibat. Kutayyib itu buku kecil, apa, buku saku. Ya, kalau di sini dikatakan buku saku, jadi buku yang kecil. Ya, semacam buku saku itu ya. Jadi kutayyib, kutayyibun itu bentuk taswir dari kitabun. Kitabun buku, kitab, bentuk taswir menjadi kutayyibun, buku yang kecil atau buku saku. Dan di sini konteksnya apa? Muraqib sambil menunjuk. Ya, mungkin beliau memegang kelima buku tersebut kemudian menunjukkan pada para siswa tersebut. Hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidatin. Ini adalah lima buku saku, buku kecil atau buku saku, mufidatin, yang bermanfaat, yang berfaedah. Tahwi qisasan islamiyatan, yang mengandung kisah-kisah Islami. Tahwi mengandung, mencakup, ya, memuat, ya, kisah-son, kisah-kisah Islamiyatan Islami. Jadi ini 5 buku saku yang bermanfaat, yang mengandung kisah-kisah Islami. Faman yaqra'ha wa yujib 'anil as'ilatil waridati fi akhiriha falahu jaizatun. Faman yaqra'ha, barang siapa, maka barang siapa yang membacanya, membaca 5 buku saku tersebut, wa yujib 'anil as'ilatil waridati fi akhiriha, wa yujib, dan menjawab, anil as'ilati, pertanyaan-pertanyaan, al-waridati fi akhiriha, yang ada di akhirnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhirnya, di akhir 5 kutayib tersebut, falahu ja'izatun, maka dia memiliki, memperoleh ja'izah, hadiah, ja'izah, balasan, atau upah, atau hadiah. Ini di sini hadiah, ya. Jadi barang siapa yang membacanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir buku tersebut, maka dia mendapat hadiah. Faman arada an yashtarika fi hadhihi al-musabaqati fal yusajjil ismahu 'indi. Maka barang siapa, faman arada, barang siapa yang ingin, ayyashtarika, untuk berserikat, untuk bergabung, fi hadhil musabaqati, dalam perlombaan ini, musabaqah, perlombaan, fal yusajjil ismahu, maka hendaknya dia mencatatkan namanya, fal yusajjil, mencatatkan ismahu, namanya, indi, pada saya. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, ya syaikhu, wahai syaikh, ya, maksudnya wahai pak, memanggil muraqib tersebut, ya, wahai pak, la najid, atau wahai tuan, la najiduka fi maktabika fi kathirin minal ahyani, la najiduka fi maktabika fi kathirin minal ahyani. Ya, kami tidak mendapati Anda, kami tidak menemukan Anda, fi maktabika, di kantor Anda, fi kathirin minal ahyani, pada kebanyakan waktu. Ya, jadi, pada kebanyakan waktu, di hampir, atau di kebanyakan waktu, di banyak waktu, kami tidak menemukan Anda di kantor Anda. Ini ucapan Ibrahim. Qala al-muraqib, muraqib berkata, in lam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudiri. Jika kalian tidak menemukan saya di kantor saya, maka kalian akan menemukan saya di kantor mudir, kantor kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan tersebut. Ya fadilata syekhi, wahai syekh yang mulia, menyapa atau memanggil mudaris, ya fadilata syekh, wahai syekh yang mulia, atau ya, wahai apa, di sini manggilnya bagaimana, ya, wahai guru atau dosen yang mulia, inna abdullahi fi maktabi, sungguh, sesungguhnya Abdullah ada di kantor saya, ya, fi maktabi, di kantor saya. Ini atadaraka ilaika fahal tasmahu lahu bidukuli, ini atadara ilaika fahal tasmahu lahu bidukuli, jika dia meminta uzur kepada Anda, memohon izin atau meminta uzur pada Anda, fahal tasmahu lahu bidukhuli, maka apakah Anda memperkenankan padanya untuk masuk, masuk kelasnya mudaris ini? Kalau dari mudaris itu, ya, mudaris berkata, menjawab, Naam, iya. Ya, artinya apa? Ya, mudaris mengizinkan seandainya siapa tadi? Abdullah meminta izin, meminta uzur untuk masuk kelas tersebut. Ya, mungkin dia terlambat atau bagaimana ya. Berikutnya. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Muraqib mengucapkan salam dan keluar. Jadi keperluannya sudah selesai, beliau mengucapkan salam untuk perpisahan, untuk keluar, akan keluar dari kelas, wa yakhruju dan keluar, keluar dari kelas. Ya Ahmadu. Ini ucapan mudarris, sang guru atau sang dosen. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Iqra'il ayata waridata fid-darsi. Iqra'il ayata waridata fid-darsi. Bacalah ayat yang ada dalam dars ini. Qala Ahmadu. Ahmad berkata, ya, artinya dia mengucapkan ayat tersebut yang diperintahkan oleh mudarris tadi. Ba'da isti'adzati wal basmalati. Sesudah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan, membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal basmalati dan basmalah, mengucapkan, membaca, bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Di surah Muhammad ayat yang ke-7. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yansurkum, dia akan menolong kalian, dia yaitu Allah akan menolong kalian, pasti menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah, dia atau Allah mengkokohkan, menguatkan, yusabbit mengkokohkan atau menguatkan aqdamakum, kaki-kaki kalian. Ya. Ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka dia Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, limadha, atau di sini bertanya, limadha juzimatil af'alil waridatu fi hadhil ayati ya fadilata syekhi, limadha juzimatil af'alil waridatu fi hadhil ayati ya fadilata syekhi, kenapa juzimat, dijazmkan, dijazmkan, jazm, salah satu jenis i'rab, jazm. Kenapa fi'il-fi'il yang ada dalam ayat ini dijazmkan, ya fadilata syekh, wahai syekh yang mulia? Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, ya, menjawab pertanyaan Ibrahim tadi, sebelumnya ya, jadi perhatikan dari ayat tadi, fi'il-fi'il yang ada dalam ayat tersebut dijazmkan. Mana saja fi'ilnya? Tansuru, ya, majzu, tanda jazmnya, menghilangkan huruf akhir, menghilangkan huruf nun di akhir, jadi asalnya tansuruna, kemudian dijazmkan dengan menghilangkan nun yang akhir, menjadi tansuru. Kemudian fi'il yang dijazmkan, fi'il yang majzum, yang lainnya dalam ayat ini, yansur dan yusabbit. Ini ada dua lagi, yaitu yansur dan yusabbit. Ini dua fi'il majzum, ya, tanda jazmnya masing-masing dengan sukun, yansur. Kemudian yusabbit, ini ya. Jadi fi'il-fi'il yang ada dalam ayat ini majzum, tansuru, yansur, dan yusabbit. Nah, kenapa? Apa sebabnya fi'il fi'il itu majzum? Tadi ya, ditanyakan oleh Ibrahim. Kemudian di sini dijelaskan oleh Mudari. In ada tu syartin. Dalam ayat tersebut, tadi ya, sebelum kalimat atau sebelum fi'il tersebut ada apa? In. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha. Ada in. In tansuru. Nah, ini dijelaskan. In ada tu syartun. Jadi in adalah ada tu syart. Alat untuk syarat. Adat itu artinya alat. Ada tu syartin. Jadi alat untuk syarat. Atau kata untuk syarat. Gitu ya. Kemudian tajzimu fi'laini. Yang menjazmkan dua fi'al. Jadi ada tu syarat. Yang menjazmkan dua fi'al. Tajzimu fi'laini. Menjazmkan dua fi'al. Nahu contoh. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika kamu rajin, kamu berhasil. Tajtahid, kamu rajin. Tanjah, kamu berhasil. Tajtahid, fi'il yang pertama. Yang dijazmkan oleh in. Artinya, yang menyebabkan jazmnya fi'il tersebut adalah ini. Kemudian tanjah, fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh in. Jadi di situ in menjazmkan dua fi'il, yang pertama tajtahid, yang kedua adalah tanjah. Ya. Contoh berikutnya, in tadhhab ila suqi, tadhhab ma'aka. In tadhhab ila suqi, jika engkau pergi ke pasar, tadhhab ma'aka, aku pergi bersamamu. In. Kemudian sesudahnya ada dua fi'il yang majzum. Yang dijazmkan oleh in tersebut. Yang pertama, tadhhab, jazm, majzum, tandanya sukun. Yang kedua, adhhab, majzum, ya, tandanya sukun. Jadi, in. Tadi, ada isyarat, alat atau kata untuk syarat. Tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'al. Ya. Wa yusammal awwalu fi'la syartin. Fi'la syarti. Wa yusammal awwalu fi'la syarti. Yang pertama, fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh in, itu yusamma dinamakan dengan fi'la syarti, fi'al syart. Ya. Yang pertama, fi'il yang pertama tadi, dinamakan dengan fi'il syarat. Dari contoh tadi pada tajtahid dan tadhhab. Ya, pada contoh yang sebelumnya tadi ya. Tajtahid itu fi'il yang pertama. Kemudian tadhhab itu juga fi'il yang pertama. Nah ini dinamakan disebut dengan fi'il syarat. Wal akharu jawab syarti. Dan yang lain, fi'il yang lain, maksudnya fi'il yang kedua, itu dinamakan, disebut dengan jawab syarti, jawab syarat. Jawab syarat. Dari contoh tadi, fi'il yang kedua, tanjah, dan hadhat, pada masing-masing contoh tadi ya, itu berarti disebut sebagai jawab syarat. Ini ya. Jadi perhatikan makna atau maksud dari syarat sesuai contoh tadi ya. In tajtahid tanjah. Jika kamu rajin, kamu berhasil. Itu syarat. Ada syaratnya. Kemudian in tadhhab adhhab. Jika kamu pergi, saya pergi. Ini ya, ini yang dimaksud syarat. Seperti itu ada syaratnya, kemudian ada jawab syarat tersebut. Ya. Berikutnya. Wa fil ayatil karimati, pada ayat yang mulia tersebut, fi'lu syarti tansuru wa jawabuhu yansur wa fi'lu yusabbit ma'rufun ala yansur. Dari penjelasan tadi, kemudian kembalikan pada ayat yang dibaca tadi. Jadi lafaz atau fi'il syaratnya pada ayat tersebut, fi'il syaratnya adalah tansuru, intansuru, intansurullaha. Nah, di situ tansuru itu sebagai fi'il syarat. Kemudian jawabnya, jawab syarat, yansur. Itu yansur, itu jawab syarat. Nah, kemudian tadi ada yusabbit. Apa? Wal fi'lu yusabbit ma'tufun ala yansur. Adapun fi'il yusabbit itu ma'tuf pada yansur. Diatafkan pada yansur. Jadi yusabbit itu ma'tuf, diatafkan. Ya, jadi disamakan dengan yansur. Ini. Yang pokok tadi, fi'il syaratnya tansuru, kemudian jawab syaratnya yansur. Ini. Arju an takunu qad fahimtum. Arju an takunu qad fahimtum. Saya berharap kalian faham. Ya. Atas tabi'u an tadhkura. Berikutnya. Atas tabi'u an tadhkura ayatan ukhra tahwi in ya ya'siru. Apakah engkau mampu untuk menyebutkan ayat yang lain yang mengandung in wahai ya'sir? Qala ya'sirun. Ya, Yasir berkata, na'am, bi'aunillahi, ya, dengan pertolongan Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, mengatakan, wa in ta'udu, na'udu. Wa in ta'udu, na'udu. Dan jika kalian kembali, na'udu, kami kembali. Di surah Al-Anfal, ayat yang ke-19. Ta'udu, fi'il syarat, fi'il yang pertama yang dijazamkan oleh in, tanda jazmnya menghilangkan huruf nun. Kemudian na'ud fi'il yang kedua atau jawab syarat ya, jazmnya dengan sukun. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, ahsanta, ya bagus engkau, ya, bagus kamu. Ayumkinuka an taqra ayatan ukhra, ayumkinuka an taqra ayatan ukhra ya Nu'manu. Apakah bisa engkau menyebutkan ayat yang lain, wahai Nu'man? Qala Nu'manu, An-Nu'man berkata, na'am, bi'aunillahi, iya, dengan pertolongan Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuniku, dan tidak merahmatiku, menyayangiku, aku minal khasirin, maka aku menjadi termasuk dari orang-orang yang merugi. Surah Hud, ayat yang ke-47. Ya. Fi'il yang pertama atau fi'il syarat pada ayat ini, takhfir. Kemudian tarham itu diatafkan pada takhfir. Jadi masih termasuk fi'il syarat ya. Jadi atafkan pada takhfir. Kemudian jawab syaratnya pada fi'il akun. Akun itu jawab syaratnya. Ini, jadi perhatikan ya. Untuk menentukan mana fi'il syarat, mana jawab syarat, juga perhatikan dari makna konteksnya. Artinya tidak sekedar langsung fi'il yang kedua berarti jawab syarat. Di sini fi'il yang kedua urutannya yang disebutkan tarham. Sesudah takfir ada tarham. Kemudian dikatakan tarham itu sebagai jawab syarat. Tidak demikian. Kenapa? Karena dari konteksnya, dari maknanya itu tidak menunjukkan itu sebagai jawab syarat. Tapi itu diatafkan tarham, diatafkan pada takfir. Dihubungkan, disambungkan pada takfir. Dengan waw. Takfir li wa tarham ni. Jadi ini masih satu rangkaian. Masih termasuk fi'il syarat. Adapun jawab syaratnya sesuai dengan makna ataupun konteksnya pada fi'il yang berikutnya, yaitu pada lafaz akun. Ini fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh in tersebut yang menjadi jawab syarat. Ya, jadi bukan sekedar petaknya yang kedua, bukan, tapi perhatikan dari makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, mana fi'il syarat, mana jawab syarat, dan jadi tadi mungkin mana fi'il yang diatafkan pada fi'il syarat ataupun fi'il yang diatafkan pada jawab syarat. Ini perhatikan ya, adik-adik. Nah, di sini dalam ayat ini dikatakan wa illa taghfirli. Mana innya mana? Ya, di halaman berikutnya disebutkan qala al-mudarrisu masyaallah masyaallah. Ini masyaallah. Ya, ungkapan untuk menunjukkan takjubnya masyaallah apa? Alangkah atau apa ya, apapun yang Allah kehendaki. Ini illa huna asluha in huwa lan nafiyatu. Ya. Jadi dalam ayat tersebut illa taghfirli. Ya, illa taghfirli. Seolah-olah yang nampak illa seperti apa? Ada tuh istifna yang biasanya diartikan kecuali atau selain, kecuali, illa kecuali kan. Yang nampak seolah-olah itu, tapi bukan. Dalam ayat ini illa itu bukan istifna, bukan yang bermakna kecuali, bukan. Apa? Nah, di sini dijelaskan ya illa huna, jadi illa di sini dalam ayat ini, bukan pada ayat yang lain atau bukan pada kalimat yang lain, nanti sesuai dengan konteksnya. Tapi dalam ayat ini illa asluha asalnya adalah in dan la nafiyah. Ini jadi asalnya in. In tadi apa? Ada tuh syarat kemudian bersambung dengan la nafiyah. La yang menafikan, mentidakkan. Ya. Illa taghfirli. Jadi in ada tuh syarat kemudian la nafiyah, mentidakkan. Jika engkau tidak mengampuniku. Ini. Nah, di situ innya masih beramal atau berpengaruh pada tadi fi'il syarat dan jawab syarat. Adapun la nafiyah itu tidak ada pengaruh pada kata-kata setelahnya. Jadi la-nya tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh tadi in. Sehingga fi'il tadi yang setelahnya majzum. Ini. Qala Ahmadu. Kemudian Ahmad berkata, Atammata adawatun ukhra tajzimu fi'laini ya ustadzu. Apakah di sana ada kata-kata yang lain yang menjazamkan dua fi'il ya ustadz? Qala al-mudarrisu, na'am, ya. In harfun. In itu adalah harf. Ya, dilihat dari sisi jenisnya, in itu harf, huruf. Jadi bukan isim dan juga bukan fi'il. In bukan isim, bukan fi'il, tapi dia harf atau huruf. Ya. Kemudian wa hunaka asyratu asma'in tajzimu fi'laini, dan di sana ada 10 asma, 10 isim tajzimu fi'laini yang menjazmkan dua fi'il. Jadi ini terkait dengan syarat tadi ya, terkait dengan ada tu syarat. Ya. Jadi ada tu syarat di antaranya adalah in. Dan di sana masih ada adawat syarat yang lain yang tadi disebutkan ada 10 isim. Asyaratu asma ada 10 isim. Ya. Jadi dari adawatu syarat itu satu lafaz termasuk huruf atau harf yakni in. Kemudian lafaz-lafaz yang lain yang termasuk adawatu syarat tadi itu merupakan atau termasuk jenis isim. Bukan harf, bukan fi'il, tapi isim. Ini. Jadi ada waktu syarat, ada yang berupa harf, yaitu in, dan ada yang berupa isim yang selain dari in. Ini. Ahammuha, yang paling penting di antara 10 tadi, 10 isim yang menunjukkan syarat, yakni man. Man. Man yang bermakna syarat tentunya ya, bukan man yang istifham ataupun yang lainnya. Tapi di sini man yang menunjukkan makna syarat. Ingat, syarat pasti nanti akan selalu disertai dengan jawab syarat. Nahwu, contoh. faman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Di surah Az-Zalzalah, barang siapa yang beramal sebesar dzarrah berupa kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Dia pasti melihatnya. Ini man di sini ada termasuk ada atau syarat menjazmkan dua fi'il. Yang pertama ya'mal, jazm tandanya sukun. Fi'il yang kedua yara. Yara itu fi'il yang majzum, tanda jazmnya menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf illah yang ada di akhir. Jadi apanya yara. Ada alif yang akhir ya, alif yang ditulis dalam bentuk ya, yara. Nah, kemudian karena majzum dijazmkan oleh in, dijazmkan oleh man tersebut, maka huruf ilah yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya, yaro. Kemudian bersambung dengan dhamir ha, yarohu. Berikutnya ada tuh syarat ma. Yang kedua ma. Nahwu contoh, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullahu, di surah Al-Baqarah. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang engkau lakukan berupa kebaikan, kebaikan apapun yang engkau lakukan, ya'lamuhullahu, niscaya Allah mengetahuinya. Ma di sini termasuk adatus syarat menjazmkan dua fi'il. Yang pertama taf'alu, jazm dengan menghilangkan nun. Kemudian yang kedua ya'lam, jazm dengan sukun. Ya, berikutnya mata, contoh nahu, mata tusafir, usafir, kapan engkau pergi, aku pergi. Ya, mata di sini termasuk adatus syarat menjazmkan dua fi'il. Yang pertama tusafir, fi'il syarat. Yang kedua usafir, jawab syarat. Yang ketiga, yang berikutnya aina, nahu aina, aina taskun, askun, aina taskun, askun, dimanapun engkau tinggal aku tinggal. Aina taskun, dimanapun engkau tinggal askun, aku tinggal, tinggal menetap. Ya, ini taskun fi'il yang pertama yang dijazmkan, fi'il syarat. Dan askun fi'il yang kedua yang dijazmkan, jawab syarat. Wa katsiran ma talhaquha mazaidatu, dan kebanyakan pada aina ini disertai oleh mazaidah, ma tambahan, litaukidi untuk taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan. Nahwu contoh, ainama takunu yudrikumul mautu, ainama takunu yudrikumul mautu, dimanapun engkau berada. Ya, di mana saja, di manapun. Jadi ada penegasan, ada penguatan di situ. Ainama takunu, di manapun kamu berada, idrikumul mautu. Niscaya maut, kematian itu akan menemukanmu, akan menemuimu. Takunu fi'il syarat majzum dengan menghilangkan nun yang akhir, kemudian idrik jawab syarat, jazm dengan sukun ya, idrik. Ada syarat yang berikutnya, ayun. Ayun. Penggunaannya selalu diikuti mudhaf ilaih. Nahu contoh, ayya mu'jamin najid fil maktabati nashtarihi. Ayya mu'jamin najid fil maktabati. Kamus manapun yang kita temukan di toko buku itu. Kamus manapun, kamus apapun yang kita temukan, yang kita dapati di toko buku ini. Nashtarihi, kita beli itu. Ya, najib di sini fi'il syarat jazm dengan sukun, kemudian nashtari jawab syarat jazm dengan menghilangkan huruf akhir. Asalnya nashtari. Ya. Berikutnya mahma, mahma. Nah, nahwu contoh. Mahma taqul nusaddiqka, mahma taqul nusaddiqka. Apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau katakan, nusaddiqka, kami membenarkanmu. Ya, mahma, adat syarat, kemudian takul, fi'il syarat yang pertama, jazm dengan sukun, kemudian nusaddiq, jawab syarat, jazm dengan sukun. Itu ya, beberapa isim yang termasuk ada adawatu syarat. Berikutnya, ifhamu hadzal darsa jayyidan, pahamilah oleh kalian pelajaran ini dengan baik. Faman fahima hadzal darsa, barang siapa yang memahami pelajaran ini, faqad fahima durusan katsiratan, maka sungguh dia telah memahami pelajaran yang banyak. Dia telah memahami banyak pelajaran. Li darsun idhafiyyan hadzal masaa'a, saya ada darsun idhafiyyan, pelajaran tambahan, hadzal masaa'a, pada sore ini. Faman arada ay yastafida, barang siapa yang ingin untuk mengambil faedah, yastafida mengambil faedah, mengikuti pelajaran tambahan tersebut, fal yahdur, maka hendaknya dia datang. Wa man lam yahdur, dan barang siapa yang tidak datang, falaisa bimalumin, maka dia tidak dicela, dia tidak dicela. Ini ya, siapa yang mau dapatkan faedah, ya silahkan datang, tetapi siapa yang tidak datang, ya tidak dicela, tidak tercela, ya. Ini qala Ahmadu, kemudian Ahmad berkata, kulluna sayahduru insya'allahu, semua kami akan datang insya'allah. Qala al-mudarisu, mata ta'tuna, kapan kalian akan datang? Mata ta'tuna, kapan kalian akan datang? Qala Ahmadu, Ahmad berkata, mata ta'ti, na'ti. Mata ta'ti, na'ti. Kapan anda datang? Kami datang. Kapanpun anda datang, kami datang. Ini ya. Qala al-mudarisu, sa'ati as-sa'at al-rabi'ata insya'allahu. Sa'ati as-sa'at al-rabi'ata insya'allahu. Saya akan datang pada jam 4 insya'allah. Qala Ahmadu, fi ayyi faslin najlisu. Fi ayyi faslin najlisu. Di kelas mana kita duduk? Fi ayyi faslin najlisu. Di kelas mana kita duduk? Qala al-mudarisu, ayya faslin najid khalian najlis fihi. Kelas manapun yang kita dapati kosong, kita duduk di situ. Kita duduk di dalamnya, dalam kelas tersebut. Ya. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il syarat dan jawab syarat yang dijazmkan oleh adawatu syarat, kata-kata syarat tadi. Kemudian satu tambahan sedikit menjawab pertanyaan ini pada tamarin yang berikutnya. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, manilladhi ghaba usbu'aini, siapa yang absen selama 2 pekan? Yasir ya. Ghaba yasirun usbu'aini. Jadi yasir absen selama 2 pekan. Yang kedua, manilladhi ja'a muta'akhiran, siapa yang datang terlambat? Maka qala lahu al-mudarrisu, apa yang mudarris katakan kepadanya? Ja'a An-Nu'man ya. Ja'a An-Nu'manu muta'akhiran, wa qala lahu al-mudarrisu, man ja'a muta'akhiran fala yadkhul hatta yastafina. Kemudian ucapan mudarris tadi, man ja'a muta'akhiran fala yadkhul hatta yastafina. Kemudian satu lagi, fi ayyi sa'atin ya'til mudarrisu lid-darsil idhafiyyi, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa ya'til mudarrisu, mudarris datang, lid-darsil idhafiyyi, untuk pelajaran tambahan, ya'ti as-sa'at ar-rabi'ata insya'Allah, ya'ti as-sa'at ar-rabi'ata insya'Allah, beliau akan datang pada jam 4 insya'Allah. Ini pelajaran yang ke-15, agak panjang, dan insya Allah nanti ada beberapa hal yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya tentang apa yang disampaikan tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu, alafu minkum tak kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.